بالله من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض telah bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang bertasbih dan akan senantiasa bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Segala sesuatu telah tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Maka ketika seorang wanita menyiram bunganya di halaman rumahnya tanpa menutup auratnya, dan halaman itu terlihat orang-orang yang lalu lalang oleh pria-pria bukan muridnya dan bukan mahramnya, hendaknya dia memandu kepada bunga itu. Bunga bertasbih, dia berbuat maksiat. Seorang lelaki pencandu suara burung yang asik dengan suara kicau burungnya sehingga lupa salat maghrib, lupa salat isya. Harus dia malu pada dunia yang bertasbih dan dia berbuat maksiat. Segelintir kecil yang tidak mau bertasbih kepada Allah itu apabila dihitung alam secara keseluruhan. Yang segelintir kecil itu adalah sebahagiannya adalah manusia dan sebahagiannya adalah jin. Hanya dua makhluk ini. Oleh karenanya yang akan masuk neraka hanya jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Untuk neraka jahannam itu jin dan manusia. Karena mereka yang tidak menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar.